Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengajian kitab hikam nika. Mandar muga dadoso manfaat kangge kula so panjenengan sedaya fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sing ngasto kitab, cobi njenengan tingali halaman 95. Halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi'ulumi fid daraini amin. Kaifa tukhraku lakal awa'idu wa anta lam takhruk min nafsiha al awa'ida. Kaifa tukhraku, kaifa tukhraku hale kaya apa den sulayani laka kaduene sira ayu al muridu e wong kang ngarepaken bagus. Aitat ma'u tegese kaya apa kepingin sapa sira antuk roko ingin totin salai laka katui siro al awa itu opo piro-piro pengadatan bi antad haro lawan yento pertelo ala yadika ingatasi tangan siro karomatun opo karomat. Contone kato yil ardi utai karomat iku koyok ngelempit bumi. Wa anta hale utawi siro iku lam takhruk orah nulayani sopo siro min nafsika saking awak siro al awa ida ing biro-biro kebiasaan. Daune ke musonib kaifa tukhraku lakal awa itu ya opo sampean iku akan menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana sampean itu akan menjadi orang yang aneh kalau sampean itu masih tetap melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan menungso. Ya opo sampean kepingin punya keistimewaan sementara kebiasaan sampean yang sama dengan orang lain itu masih tetap ditekuni. Ndak iso lek sampean niku kepingin aneh ya sampean kudu nglakoni barang sing aneh. Lek sampean iku kepingin khariqul adat, moko sampean iku kudu mampu membuang pengadatan-pengadatane sampean. Apa pengadatane sampean? Ya pengadatane menungso. Menungso normal. Mangane sedina ping pindho sampean ojo mangan. Menungso biasa ibadah niku salate mek 5 waktu. Ya sampean tambahi. Menungso biasa niku posone mek poso wulan Ramadan. Ya sampean ojo poso wulan Ramadan tok ditambahi poso-poso sing liyane. Menungso biasa niku duwe eman nang donya, duwe seneng nang donya, penggaweane ngumpul nang donya. Pian belajar ojo seneng nang donya. Lek sampean menginginkan keanehan. Iso ngawang, iso ngilang, nggih. Iso nekakno wowoan teko swarga. Manuk ngiber diketeki iso moro iku manuk apa maning menungso diketeki ya tambah nangis-nangis. Kalau sampean menginginkan hal yang seperti itu maka sampean harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan sampean setiap hari. Apa kebiasaannya sampean sehari-hari iku lepasan sing kreno. Lek sampean sing nglakoni barang sing biasa-biasa karo padha karo wong liya ya berarti sampean kudu padha karo wong liya. sampean atine wedine ati nang Gusti Allah biasa-biasa kaya wong, maka keistimewaan yang kita terima juga harus sama dengan orang lain. Ojo ngarep barang sing berlebihan, dipedhel iso ndak makan, diobong iso ndak murup. Sementara mangane sampean padha karo mangane wong biasa. Wiritane sampean ya padha karo wiritane wong biasa. Trakate sampean ya padha karo trakate wong biasa. Lek kepingin nemen ya kudu nemen cara trakate. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesenangan itu akan kita peroleh sesuai dengan kesengsaraan yang pernah kita alami. Sampean ngalami kesengsaraan apa mawon, maka sampean sesuai dengan kesengsaraan sing sampean lakoni, sampean akan memperoleh satu kesenangan, akan memperoleh kebahagiaan. Nek ngoten to. Lek sampean niku mboten ngelakoni kesengsaraan, maka sampean enggak akan memperoleh kesenangan. Bi antadhara ala yadika karomatun, koyok sampean iso tangane niki iso ngetokno karomah, koyok ngelempit bumi, tangane nyekel watu iso dadi emas, tangane nyekel kayu iso dadi wesi, dan seterusnya dan seterusnya. Lek sampean duwe karomah koyok ngoten, berarti kudu seimbang. Takwae sampean nang Gusti Allah iku temenan, ngoten lho. Oleh sampean ibadah nang Gusti Allah temenan koyo dene para wali iku baru jenenge karoma. Aima iqtad tahu tegese ma barang iqtadat kang biasa akan apa nafsu hu ing ma minal kibri bayane saking sifat sombong wal ujbilan ngapi akan awake dhewe wa dakwa lan ngaku-ngaku bagus padahal ala. Iku jenenge dakwah. Lek ana wong apik ngaku apik ya ndak apa-apa. Lek awake elek ngaku-ngaku apik niku jenenge dakwah. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono salafa. Fa kharqul awaiti mongko utawi bedah ing pira-pira pengadatan bi dzuhuri syai'in kelawan pertelane swiji-wiji min alamil kudrati saking alam kekuasaane Allah. Min alamil kudrati saking alam kekuasaane Allah iku la yukrimu ora muliakan Allah subhanallah bihi kelawan khurkul awaid illa man angin ing uang khorokokang nulayani sopaman awaida nafsihi ing biro-biro kebiasaane awak niman wafanialan sirno sopaman an irodati saking kekarepan niman wahududihi lan piro-piro bagian iman. Jadi kharikul adat, tampaknya keistimewaan, tampaknya keanehan kepada diri kita yang datangnya dari alamnya zat yang maha kuasa, itu tidak mungkin dikekno nang Gusti Allah nang uang sing dak iso misah kebiasaane. Ono uang nang Allah kok dikei keistimewaan, wesi dicekel iso dadi emas, godhong dicekel iso dadi dhuwit, tapi kelakuane kok pancet kaya wong-wong biasa. Mangane ya mangan sego, omong-omongane ya ndak ana istimewae, didelok teko tingkae biasa-biasa. Nun sewu, lek wonten kejadian aneh pada orang yang tidak seimbang dengan ibadah dan takwanya dumateng Allah Subhanahu wa taala, itu berarti duduk karomah. Jangan-jangan itu adalah merupakan pengeluluh saking ngarsane Gusti Allah. Nggih. Dadi sampeyan ojo gawok. Lek ana tiyang nglakoni keistimewaan, kalau ada orang melakukan sesuatu yang aneh, tapi ketakwaannya pada sodo ae ambek menungso-menungso biasa, sampeyan ojo gawok. Jangan-jangan itu hanya merupakan satu istidraj saking ngarsane Gusti Allah. Apa maning kadhe didol murah-murah ana ning pasar. Nun sewu digawe alat perdukunan sing biasa-biasa ngoten. Nun sewu, jangan-jangan panjenengan termasuk orang yang terkena istidraj. Mila lek panjenengan punya keistimewaan seperti itu, tolong diimbangi dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sing nemen. Soale panjenengan menerima kenikmatan saking Gusti Allah jauh melebihi di atas orang-orang biasa menerima keistimewaan saking Gusti Allah. Karena begitu, maka secara otomatis ketakwaan yang harus kita lakukan kepada Allah juga harus melebihi jauh di atas mereka. Artinya sama nojok gelem nerima barang apik, tapi regane murah. Ono mobil mamane tahun 2004. Biasane pasarane kaya ngoten niku regane 200 juta. Kono uang tau nang umay sampean, dikekno mek 50 juta atau 50 juta. Iki sampean kudu cemburu. Apa cemburu nih? Jangan-jangan mobil yang dijual ke rumahnya sampean itu tidak ada suratnya. Enggak anok BPKB nih. Atau STN-nya palsu, garis miring mobil curian atau lain-lainnya. Napa? Krono barangnya apik regane kok murah. Sing nemen logika niku lek ana barang apik ya regane mesti larang. Iku jenenge rego nggawa rupa. Sampeyan nang Allah dikeki kegampangan urip, rezekine lancar. Penggaweane lancar, dagange lancar. Duwike Masya Allah cukupan. Tapi sampean kok tetep gak tahu sembahyang subuh. Utau sampean sembahyang subuh. Tapi jarang-jarang. Lek kondisi ini sampean koyok ngeten pak. Lek kondisi ini sampean koyok ngeten bu. Panjenengan niku patut curiga. Apakah nikmat yang sampean terima saking Gusti Allah itu betul-betul nikmat? Pemberian utau pengelulu. Hati-hati. Lek pengelulu. Ya maklum wong jenenge penglulu. Saken sampean. Dadi ngati-ngati oleh sampean oleh nikmat teko Gusti Allah gede. Ya monggo kita imbangi dengan ibadah yang setara. Sampean pinter sulapan. Sampean sampe akeh dayoe. Nang wong-wong sampean diarani sakti, padahal sampean ibadah ndak karu-karuan. Nang donya ya emane nemen. Nang maksiat te mengeran wanine ya nemen. Jangan-jangan sampean iki termasuk Nun sewu, kaume Fir'aun. Jangan-jangan sampean niku termasuk kaume Namrud. Nun sewu lho nggih. Napa kok ngoten nggih? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah sangat besar, tapi ibadah nang Gusti Allah kok nihil. Ibadah nang Gusti Allah kok enteng. Atau mesisan melanggar pisan nang Gusti Allah. Lho ngeten niki kula mbek sampean kudu curiga. Jangan-jangan tunggale mobil curian tadi yang mobilnya baik tapi harganya murah. Keistimewaane teko Gusti Allah tekone akeh, tapi sampean ibadahe enteng. Ati-atiane sampean ya padha karo atine masyarakat biasa. Nun sewah, kitab pengajian hikam sing saiki iki nyindir aku, mboten nyindir. Lek sampean kurang tepak ya toton, mboten lho. Kan masuk akal lho. Lek panjenengan menerima banyak kenikmatan-kenikmatan saking ngarsane Gusti Allah, otomatis harganya kenikmatan yang sampean terima itu juga harus stabil dengan banyak dan baiknya kenikmatan. Ngopo harganya? Ya ibadahe. Atine sing apik nang wong ojo elekan. Wong sampean nang Allah wis diberi banyak kelebihan. Tapi dalam ibadahnya sampean kok akan niru dengan orang lain. Lek jare tiyang sakniki ya bisa dikatakan KKN. Ono pegawai negeri, bayarane niku 2 juta. Dia punya penghasilan, satu tahunnya bisa mendapatkan uang 1 miliar. DPR, mamane piro bayarannya DPR nih? 5 juta mamane, satu tahunnya 40 juta. Kok iso bangun umah mentereng? Kok iso bangun umah api? Panjenengan kudu ngati-ngati. Teko opo duwe sampean niku? Mun sewu, bukan berarti kita ini akan mengkoreksi orang lain. Diri sampean sendiri sampean koreksi. Kerja saya itu yang halal ini. Tapi saya kok bisa hasil seperti ini? Ada apa? Lho. Niku lek cara teng untungan donya, lek cara keuntungan datang akhirat ngene ku wau. Sampeyan nang Gusti Allah wis dikei sembarang, keinginane nang Allah wis dikei sembarang, tapi ibadah kok sik pancet. Atine nang kanca ya sik elek mawon, suudzone nang kanca ya sik elek. Tapi rezekine nang pangeran kok dikeno banter. Jangan-jangan lancari rezeki sing sampean terima itu adalah merupakan istidrot. Jarane wong Madura wae salat. Neman seakan sampean. Untuk sampai tekani rezeki, rezekine Gusti Allah nang kula sampean ini adalah merupakan istidrot. utawa solakan, disolak nang Gusti Allah. Oh, dijejel-jejel ngoten lho. Waman utawi sapane wong. Nomor siji niku. Nomor loro wafania an iradatihi wa khudurihi. Wa khududi lan orang yang banyak mengalami keistimewaan, menerima keistimewaan, keistimewaan saking Gusti Allah niku, atine niku kudu ndak rumoso seneng. Ono wong. Nuwun sewu nggih. Dikek iso miber nang Gusti Allah. Awake oleh keistimewaan iso miber, tapi di atine kok seneng mergo dhek iso miber. Lah ini juga harus hati-hati ini. Lek wis jenengi miber iku bagiane nafsu. Lek wis seneng bagiane nafsu. Loh, dia nafsunya masih kuat. Kok dikei keistimewaan nang Allah? Ada apa di balik itu? Mestine wong sing punya keistimewaan seperti itu, nafsunya sudah sirna. Nafsune wis ilang mestine. Loh, sampean kok mboten? Nafsune sik pancet, tapi keistimewaan yang diterima saking Gusti Allah kok akeh. Lah sampean kudu ya kudu curiga ngoten lho Pak. Waman utahe sapane wong iku lam yasil ora tumeka sapa man ila hadzal maqami maring ikilah makom lam yatma mongko ora loba sapa man fihi ing dalem hadza. Uang sing boten tutuk teng makom niki yo ndak kepingin. Ndak kepingin lek pun boten tutuk nang makom niki. Wa man lam yasil ila hadzal maqam la yatma'u fi ndak duwe pengarep-ngarepan. Kono wong ndak duwe dhuwit kepingin motor, lah ya diguyu-guyu wong niku. Kalau dia ingin mobil, ingin menawar sesuatu, otomatis dia menawar itu dhuwit wis ana ngoten lho. Dia kepingin punya keistimewaan saking Gusti Allah. Miber. Tapi ibadahnya biasa-biasa. Ini berarti karo podo karo uang. Sing kepingin tuku umat tingkat pitu. Tapi awake duit-duit mek sak juta. Kira-kira menurut panjenengan ya nopo. Ngerti lho. Jadi gampangan ini ku keinginannya ojok muluk-muluk. Wis sing penting. Lek kepingin duit ya ngumpulo duit. Nyambut gawe. Lek wis duwe tutuk 10 juta kira-kira sing sampean kepingin iku minimal regane di atasnya sedikit. Iku masuk akal. Nek sakniki duwe-duwe mek sak juta sing dikepingini omah susun pitu. Jadi yang sakniki jare wong kuna niku omahe susun pitu. Jadi guyu-guyu nang malaikat. Wong niku kocek nemine nemen dhukure kekepinginane wong barangan kelakuanmu kaya iku. Le. Oh tenang malaikat. Fa yam bagi fa in dhaharo mongko lamun pertelo lahu kaduwe man ma apa barang fi surati kang iku tetep ing dalem bentuk ema karomatun apa karomah payam bagi mongko sayogja lahu kaduwe man apa ayya khafa yen tawati sapa man minal istidraj saking pengelulu wal makri lan sandupaya wala yuhibbulan ora demen sapa man dalika ing mengkono-mengkono ma walayat lubulan orang nubri sopaman huing ma fa'in ahabba mongko lamon demen sopaman huing ma au tolaba utano nubri sopaman huing ma kana mongko ono sopaman kana mongko ono apa dalika mengkono-mengkono al-madhkur minal mahabbati wa tolab kana mongko ono apa dhalika mengkono-mengkono al-madhkur minal mahabbati wa tolab. Ono iku dalilan dadi tondo apa dhalik ala bako ihi ingatase tetepi man ma'a irodatihi serta kekarpane dewe ni man. Wa khududihi lan piro-piro bagian nafsu ni man. Wa adatihi lan piro-piro kebiasaan ni man. Bakai fatah ruku mongko kaya apa tukhroku mongko kaya apa den sulayani al awa itu apa piro-piro pengadatan liman kadueni wong hadhi kang utawi ikilah hadhi kang utawi ikilah adat iku sifat hadhi kang iki utawilah bako uhu ma'irodat ini sifat uhu iku sifat iman ala sabilil karomati ingatasi jalan karomah. Jadi ngeten, lek kula ambek sampean, punya perlakuan yang istimewa saking Gusti Allah. Istimewaan bidang nopo mawon pun. Tunyone lancar, jadi wawon yo. Tapi kelakuan ibadahnya kok ndak karu-karuan. Lu kula ambek sampean iki ojo ngerasa seneng, hati-hati. Jangan-jangan ini adalah merupakan istidraj dan bukan karomah saking Gusti Allah. Apa maneh kate dibonggo-bonggono nang wong? Nun sewu kula tak nyentil titik sikap jimat dicoba gawe arep dibuaca dikene jebret. Nun sewu. Kenapa kok dicoba? Oh, karena akan dijual dengan mahal. Apakah keistimewaan saking Gusti Allah yang berupa dibacok mboten makan niku bisa dibeli? Kalau memang bisa dibeli, pertanyaannya, jawabannya, betapa murahnya kehendak Allah itu. Cek murahe kehendake Gusti Allah niku. Tuku jimat wongi sembayangi ndak pati aduk-aduk. Kena-kenaan moro dites dibacok ndak makan. Sampeyan kudu curiga, ndak makan niku krana apa? Jangan-jangan ndak makan iki sampeyan niku krana istidrat saking Gusti Allah. Sehingga digawe dulinan. Lek uang niku nemen oleh demen nang Gusti Allah, semua pemberian saking Gusti Allah itu harus ditanggapi. Pertama, dia harus hati-hati. Ojo digawe obral. Keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iku ojo diobral, iku ngono barang simpenane Gusti Allah. Siji nomor loro, kulo ambek sampean lek trimo, lek dadi wong sing nerimo banyak fasilitas saking Gusti Allah, otomatis kulo ambek sampean harus mampu meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa hatinya. Hati kita untuk tidak betul-betul mengharap pada bagian nafsunya. Ono wong iso aneh kok seneng. Lah, niki ya napa niki? Padahal lho. Maka dari itu banyak sekali ceritanya ulama-ulama kuno. Dek ini kuwiritane nang Allah, Masya Allah mempeng. Cakang nemen oleh wiritan nang Gusti Allah. Krono cakang dek niku ngeroso memiliki sesuatu yang aneh di atas orang lain. Dan setelah diberi satu yang aneh di atas orang lain, paripasane macan iso nurut. Kaya Rabi'atul Adawiyah niku motone dicukit iso balik maning. Keistimewaan yang seperti ini dia simpannya dengan baik, bahkan dek niku nemen kuatire diwerui wong liya. Sehingga tidak jarang para wali yang setelah sampai pada tingkatannya, setelah keanehan-keanehannya itu diketahui oleh orang lain, moko dek ini ku mboten seneng urip. Duh Gusti, keistimewaan kula niki kok sampai ketok wong Gusti kula isin niki Gusti. Kula mboten seneng keistimewaan kula niki ketinggal tiang Gusti pun. Kalau keistimewaan saya ini panjenengan tampakkan kepada orang lain, aku minta tolong saat ini cabutlah nyawa saya ya Allah. Kalau panjenengan menganggap aku sebagai kekasihnya, jangan kau biarkan aku hidup sampai hari esok. Napa oh, krono barangi panjenengan sing larang wonten dik kula wis ketok nang uwong. Ngoten, niku jenenge uwong oleh fasilitas, oleh karomah saking Gusti Allah. Lan bagiane atine pancene ndak ana. Ada sebuah cerita setunggaling wali. Onten tiyang suge niku tuku budak. Budak niku elek. Nemen eleke budak niku. Wonten sing matur namine Samnun. Budak niku ditolik pasar-pasar niku ana sing nuku, ana sing kenyang. Kok cara sakniki pasarane niku 500.000. Ojo 500.000, 1.000 ndak ono sing kenyang. Budak-budak, sapa sing katene tuku budak? Ndak ono wong tuku budak. Akhire wonten tiang kaya raya yang dia itu dermawan. Ndelok budak niku wau delokane melas tiga wong ngalor ngidul mboten payu, akhire dituku. Nukune mboten tanggung-tanggung. Pasarane 500.000 dibeli 1 juta, 2 kali lipat. Akhirnya si budak niki ndak enak, Pak. Takon. sampean niku yok nopo. Apa? Wong kula niki lho. Mulai wingi niku ndak ana wong nyang blas. Pasaran niku kula niki 500. Ojo 500, 1000 ndak ana wong nyang. Kok dilalah tepak sampean nuku kula niki kelawan rego 1 juta. Ndak enak kula nopo sampean niki. Tiang sing tumbas niku aku mendel mawon. Wis ndak apa-apa le. Kon sing penting melu aku. Kon tak supri ibadai. Nggih. Kon tak tuku kangge ibadah tok le. Koyok-koyok sing tuku niki pancene wis kelase, Pak. Sudah sampai kepada tingkatannya membeli seorang budak yang seperti ini. Dituku digawe muli. Barang tutuk enten di umai, salap tenggriyo. Tilem. Dapat beberapa hari, wonten dayo muni. Melbunang umai tiang sing tuku budak mang. Pak, apa? Di umai peyan iki aku nek bengi ketok sorot. Kaya ana damar sentolok mencorot mancer nang dukuri langit tuara. Akhire tiang sing gua budak niku muni. Iya ta? Iya. Sampe delok wis gua bengi. Barang dalu ditingali temenan. Wonten damar kaya damar sentolok mencorong mendukur puantar cus. Dijarno ae nang wong sing tuku budak niku, ndak didelok. Mene bengi ini didelok maning ngoten male. Wancar bendukur buantar kok damar sentolop sampai 3 malam bareng tutuk telung bengi tak telaten didelok. Ternyata setelah dilihat damar sentolop sing mancar niku wau keluar dari ruangan kamar yang dihuni oleh budak sing dituku mang sing mesti ini regane 500 dituku 1 juta. Gak enak niki. Akhirnya wong sing duwe bedak niku rodok curiga ini, iki lek diterusno bahaya iki apa iki? Kenek walat aku koyok-koyok arek iki arek api. Dicarakan, Bu. Mene isuk ditimbali sing jenenge budak. Le, dalem. Aku le mambengi bengi-bengi ndelok wis oleh telung dino ana damar mencorong buanter teko jerone omahku iki. Nang dhukure langit. Sampai sedino tak jarno, rong dino tak jarno, barang telung dino tak delok metu teko kamarmu. Wis ngene le, aku kepingin amri barokah nang awakmu. Mulai saat iki awakmu tak merdekakno, mergo kon iku wong api. Subhanallah. Budak sing dituku koyok niki wau mboten kebungan, malah justru menangis. Nangis geru-geru. Inggih-inggih wangsul teng kamare. Toto nek kamar dikunci kamare matur nang Gusti Allah. Gusti. Napa oh karomai panjenengan sing wonten di awak kula ditampakaken dateng tiang lintu Gusti. Sakjane kula mboten kepingin barangi sampean sing larang. Sing ana ndek jero awak kula niki ketok wong kula mboten kepingin. Pun. Lek panjene barang keistimewaan kula sing dugi panjenengan yang merupakan barang yang termahal dalam hidup kula niki ketok nang wong liya Gusti. Kula nyuwun tulung dateng panjenengan, kalau panjenengan menganggap saya sebagai kekasih panjenengan, tulung panjenengan pateni kula sakniki. Akhire sujud, mari sujud mati. Bengi didelok isuk subuh tingali nang wong sing duwe mati. Dadi niku lek tiyang apik, mati ndak kepingin keistimewaan ketok wong niku mboten kepingin. Itu namanya orang yang menyandang karomah dan sudah selayaknya dia menyandang karomah. Duduk menyandang karomah krono panjene dhek itu ingin dihormati orang, mboten. Malah justru dia ndak punya keinginan untuk terlihat orang. Wis. Kersane wis masih mboten ketok Gusti. Ana ndek donya kula ndak penting. Karomah sing saking panjenengan ketok teng liyan duka aja diketokno pun mboten napa-napa ya Allah. Kula mek setunggal kula nyuwun ridani panjenengan lek panjenengan ngersakaken. Lek panjenengan mboten ngersakaken pun monggo napa terus panjenengan. Mila saking menika mandan muga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang menerima karomah saking ngarsane Gusti Allah dan betul-betul layak untuk menerimanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged kawula aturaken salalu putih kula njaluk sepuro sing akeh. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.